إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أيها المسلمون اتقوا الله تعالى في السر والعلن وهي قوم مسلم bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam keramaian dan di dalam kesunyian. Ittaquhu haqqa taqwa, bertakwalah kepadanya dengan sebenar-benar takwa. Tafuzu wa tas'adu wa tuflihu fid dunya wal akhirah, maka niscaya kalian akan bahagia, beruntung dan selamat di dunia dan akhirat. Ayuhal muslimun, wahai kaum muslim, sungguh sebuah tuduhan yang keji terhadap Islam dan kaum muslim, kaum muslimin secara umum, bahwasanya Islam adalah agama yang mengajarkan radikalisme. Islam adalah agama yang mengajarkan kekerasan. Tidak bisa rukun dengan agama lain. Islam adalah agama yang dibangun di atas pedang, bom, dan semua kerusakan. Demi Allah, wahai dunia, ini adalah sebuah tuduhan yang keji terhadap Islam dan terhadap kaum muslim. Karena Islam semenjak diutus dan dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan kecuali kemudahan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bu'ithu bil hanifiyyati samha." Sesungguhnya aku diutus dengan agama yang lurus, menyembah hanya kepada Allah, dan agama yang penuh dengan kemudahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtum muyassirin la mu'assirin." Sesungguhnya kalian diutus sebagai orang-orang yang memberikan kemudahan, bukan orang-orang yang memberikan kesulitan. Apalagi dituduh sebagai orang-orang yang mempunyai kekerasan, penghancuran, dan kerusakan di atas muka bumi. Ini adalah tuduhan keji terhadap Islam. Oleh karenanya, di khutbah kali ini kita akan membuktikan bahwasanya siapa sebenarnya teroris tersebut, siapa sebenarnya yang radikal, siapa sebenarnya ajarannya yang mengajarkan kepada kekerasan, kepada kehancuran, kepada pemboman di tengah masyarakat muslim. Wahai kaum muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, teroris adalah seorang yang mengganggu keamanan, mengacau keamanan di tengah orang-orang yang aman. Islam sangat menjaga keamanan. Bahkan di dalam kitab suci Islam, Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Wa idz qala Ibrahim, Rabbi ij'al hadza al-balada aminan wajnubni wa bani an na'budal asnam." Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, wahai Rabbku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billahi wal yaumil akhir, dan berikan rezeki kepada penduduknya dari buah-buahan, dari orang-orang yang beriman kepada mereka, beriman dari mereka kepada Allah dan hari akhir. Lihat di dalam ayat ini yang diminta oleh Abul Anbiya, bapaknya para nabi alaihi salam, yaitu Nabi Ibrahim, pertama kali adalah keamanan. Sebelum meminta makanan, sebelum meminta minuman, sebelum meminta pakaian dan sandang pangannya. Ini menunjukkan bahwasanya Islam sangat menjaga keamanan. Para ulama tafsir menjelaskan sebab kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam meminta keamanan lebih dahulu dibandingkan nikmat makan, minum, sandang pangan lainnya, karena dengan keamanan seseorang akan mendapatkan rezeki, dan dengan keamanan rezeki yang didapat akan terasa nikmat. Dua sebab kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam meminta keamanan sebelum makanan dan minuman. Ini menunjukkan bahwasanya Islam sangat menjaga keamanan. Maka teroris yang sebenarnya adalah yang mengacau keamanan. Apapun slogan yang dia bawa, entah dia membawa jihad slogannya, entah dia membawa berjuang demi kaum muslim slogannya, wallahi demi Allah yang memperjuangkan kaum muslim tidak mengacau keamanan. Dan ada pemandangan menarik yang kita dapati dalam ayat-ayat Al-Quran, kitabnya orang Islam, tentang keamanan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin fa in khiftum farijalan aw rukbanan fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Artinya, jagalah oleh kalian salat 5 waktu, dan jagalah salat pertengahan, dan bangunlah untuk Allah dengan bangun yang dalam keadaan lama. Jika kalian takut, lihat, ibadah salat tidak akan dapat dikerjakan dengan nyaman, tentram, aman, khusyuk, kecuali dengan aman, dengan keamanan. Makanya Islam sangat menjaga keamanan. Fa idza khiftum farijalan aw rukbanan. Jika kalian takut, maka salatlah dalam keadaan sambil berdiri atau di atas kendaraan. Fa idza amintum. Jika kalian aman, maka fadhkurullah. Beribadahlah kepada Allah sebagaimana yang telah diajarkan kepada kalian. Dengan aman, seseorang bisa mengerjakan ibadah. Tadi kita sebutkan tentang sholat, ibadah haji. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'idha ma'nantum fa'aqimus sholat. Jika kalian aman, maka hendaknya kalian mendirikan sholat. Ini dalil lain yang menunjukkan bahwasanya aman adalah syarat utama agar bisa seseorang mengerjakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya sholat. Faida amintum, faman tamatta'a bil umrati ila al hajj famastaysara min al hadi. Jika kalian merasa aman, maka barang siapa yang ingin mengerjakan ibadah haji dengan cara tamattu', maka bagi dia diwajibkan untuk menyembeli hewan haji bagi siapa yang mampu. Haji tidak akan bisa dikerjakan kecuali dengan aman. Bahkan dakwah Islam ini, perhatikan, siapa saja yang mengaku berjihad, ketahuilah bahwasanya jihad tujuannya adalah ikhrajul ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad, mengeluarkan hamba-hamba dari peribadatan kepada makhluk, kepada peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang ingin berjihad, maka dia harus mengenal ini. Tujuan jihad bukan menghancur, Tujuan jihad bukan mengacau keamanan. Tujuan jihad memindahkan peribadatan dari beribadah kepada makhluk kepada beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di dalam perjanjian Hudaibiyah tahun ke-6 Hijriah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berkeinginan dengan 1500 para sahabatnya untuk mengerjakan umrah. Kemudian dihalangi oleh orang kafir Quraisy. Kemudian setelah itu orang kafir Quraisy mengadakan perjanjian damai. Salah satu MOU yang terjadi pada perjanjian damai pada peperangan Hudaibiyah disebut dengan perdamaian Hudaibiyah adalah waqful harbi 10 sanawat ya'manu fiha an-nas, tidak ada perang, gencatan perang selama 10 tahun. Manusia aman di dalamnya. Apa yang terjadi? Setelah 2 tahun sekian, kaum kafir Quraisy mereka mengkhianati perjanjian damai tersebut. Akhirnya tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lihat akibat keamanan. Lihat yang mengaku berjihad tetapi mengacau keamanan. Ini jihad yang benar. Jihadnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah 2 tahun sekian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perjanjian damai, maka beliau akhirnya menaklukkan kota Mekah dalam jumlah berapa? Yang awalnya 1500 menjadi 10.000. Dengan keamanan dakwah Islam akan jalan. Dengan keamanan orang akan masuk dalam agama Islam. Maka teroris sebenarnya adalah yang mengacau keamanan. Apapun slogan yang dia bawa, selama mengacau keamanan di tengah stabilitas keamanan nasional, maka berarti dia adalah teroris, bukan berjihad di jalan Allah. Dan perkataan ini akidah seorang muslim yang akan dia hadapkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berhadapan dengan Allah dengan perkataan ini. Setiap yang mengacau keamanan bukan pejihad, tetapi dia adalah teroris. Siapapun itu, apapun agamanya dan apapun slogannya. Wahai kaum muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, teroris adalah seorang yang membunuh diri sendiri. Membunuh diri sendiri di dalam Islam hukumnya dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa, "Wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Wa man yaf'al dhalika 'udwanan wa dhulman fasawfa nuslihi nara wa kana dhalika 'ala Allahi yasira. Janganlah kalian bunuh diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih terhadap kalian. Barang siapa yang melakukan itu, membunuh diri sendiri dengan ingin melakukan kezaliman, permusuhan, maka sungguh kami akan bakar ia dengan neraka. Dan itu sangatlah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dan ini persis sekali apa yang terjadi kepada orang-orang yang membunuh dirinya dengan slogan jihad. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, perhatikan, man taradda min jabalin faqatala nafsahu fahuwa fi nari jahannam yataradda fihi khalidan mukhalladan fiha abada. Barang siapa yang menjatuhkan dirinya dari gunung, maka lalu ia membunuh dirinya, maka nanti di akhirat dia akan menjatuhkan dirinya sendiri dari gunung-gunung akhirat. Dia akan kekal di dalam neraka jahanam selama-lamanya. Wa man tahassa summan faqatala nafsahu fasammu fasummu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannam khalidan fi mukhalladan fiha abada. Barang siapa yang menghirup racun lalu ia membunuh dirinya, maka di hari kiamat di dalam neraka jahannam dia akan menghirup racun itu selama-lamanya, kekal abadi. Wa man qatala nafsahu bihadidah فحديدته في يده يجاء بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. Barang siapa yang membunuh dirinya sendiri dengan sebuah besi, maka besi tersebut akan dia tusukkan ke dalam dirinya dan ia berada di dalam neraka jahanam selama-lamanya, tidak akan pernah keluar. Ayuhal muslimun, itulah teroris yang membunuh diri sendiri. Yang membunuh diri sendiri itulah teroris. Teroris adalah yang membunuh muslim lainnya. Teroris adalah seorang yang membunuh seorang muslim tanpa kebenaran. Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa, "Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu jahannam wa a'adda lahu 'adaban 'azima." Barang siapa yang membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahannam. Ia kekal di dalamnya. Sebagian ulama tafsir mengatakan yang dimaksud kekal di sini adalah karena saking lamanya dia di dalam neraka, maka disebut kekal. Karena kita ketahui tidak ada yang mengekalkan seseorang di dalam api neraka kecuali karena kesyirikan, kemunafikan, i'tiqadi, dan juga kekafiran. Kekal di dalamnya, Allah melaknatnya, Allah murka atasnya, dan disediakan untuknya siksa yang berat. Orang yang tidak ada tahu apa-apa, penduduk sivil, gara-gara mereka yang mengaku ini, mengaku membawa nama agama, akhirnya mati dibom, mati dibunuh. Apakah ini jihad? Tidak, itu teroris. Itu bukan jihad sama sekali. Dan sebagaimana yang sudah kita ucapkan, ini adalah akidah muslim yang kita akan bawa akidah ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan pertanggungjawabkan akidah ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lihat di dalam hadis-hadis yang begitu banyak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Nasa'i, "La zawalud dunya ahwanu 'indallah min qatli rajulin muslim." Sungguh, hancurnya dunia lebih ringan di sisi Allah dibandingkan membunuh seorang muslim. Wahai kaum muslim, aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المسلمون وهيكوا مسلم اتقوا الله تعالى في السر والعلن وارتقوله كبر الله Subhanahu wa ta'ala di dalam keramaian dan di dalam kesunyian. Ittaquh bi fi'li ma amara Allah bih ala nurin min Allah tarju thawab Allah. Bertakwalah kepadanya dengan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di atas jalan yang ditunjuki oleh Allah, karena berharap ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wattaquh بِاسْتِنَابِ مَا نَهَاهُ اللَّهُ عَنْهُ وَجَزَبْ عَلَى نُورٍ مِنَ اللَّهِ تَخَافُ عِقَابَ اللَّهِ. Dan bertakwalah kepada Allah dengan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan karena takut akan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayuhal muslimun, wahai kaum muslim, teroris adalah seorang yang pengecut, yang membunuh orang-orang yang kafir yang dijamin aman dan di dalam perjanjian aman. Seorang muslim ketika mau berjihad di jalan Allah, dia adalah seorang pemberani, dia seorang yang gentle laki. Sebagaimana yang terjadi ketika peperangan Badar, peperangan Uhud, maka sebelum perang terjadi Sijal. Sijal adalah utusan dari kaum muslim, kemudian dilawan oleh utusan dari kaum kafir. Face to face, bersenjata lawan bersenjata. Orang yang di dalam keadaan aman, maka dosa besar seorang muslim membunuhnya. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha latujadu min masirati 40 am." Barang siapa yang membunuh seorang yang dalam perjanjian aman, seorang yang kafir dalam perjanjian aman, ada tiga macam. Mereka yang masuk ke dalam negeri muslim dijamin aman, maka mereka haram untuk dibunuh. Mereka yang berperang dengan kaum muslim kemudian melakukan pertemuan dalam keadaan perjanjian aman, haram untuk dibunuh. Mereka yang tinggal di tengah-tengah kaum muslim dengan jaminan aman, maka haram untuk dibunuh. Barang siapa yang membunuh orang dalam perjanjian aman, maka tidak akan mencium bau surga. Dan bau surga tercium setelah 40 tahun perjalanan. Ayuhal muslimun, wahai kaum muslim, teroris adalah orang yang merusak dan bukan memperbaiki. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman terhadap orang-orang munafik, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Jika dikatakan kepada mereka, janganlah kalian merusak di bumi, maka mereka mengatakan, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang memperbaiki. Maka ketahui, terutama orang-orang yang sudah pikirannya terkontaminasi, tercampuri dengan perkara-perkara yang kekerasan, merusak, membom, diiming-imingi dengan bertemu bidadari, maka ini sebenarnya adalah pencucian otak dari orang-orang muda yang tidak mempunyai agama, tidak mempunyai ilmu agama. Lihat saja, tidak ada ulama yang mereka miliki, dan itu sudah merupakan takdir yang sudah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mempunyai agama, tidak mempunyai ulama di belakangnya. Tidak ada yang dijadikan sebagai sandaran dalam ulama dalam pekerjaan-pekerjaan mereka. Ayuhal muslimun, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 152, alladzina yufsiduna fil ard wa la yuslihun. Orang-orang yang merusak di bumi dan tidak memperbaiki, mereka lah orang-orang teroris. Wahai kaum muslim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini adalah hari Jumat, hari yang kita dianjurkan untuk banyak-banyak bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Warḍa Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'anil sahabati wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم شدد شملهم ومزق جمعهم وألقي في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.